Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'ala syahr Ramadhan syahrun unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil ummi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan. Ini kata jin Yahdi ila rusyti, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Fa'amanna bihi, lalu kami beriman kepadanya. Wal nusyrika bi rabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, jin itu terbiasa mendapatkan informasi langit secara telanjang. Kata jin dalam satu perkataannya begini. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Jadi ada titik-titik jin duduk di langit itu bisa mencuri dengar informasi langit. Tapi sekarang ketika Quran diturunkan, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ya jadilahu shihaban rasada. Sampai di sini. Sebelum surat jin adalah surat Nuh. Ulama memunasabatkan antara surat Nuh dengan surat jin begini. Makhluk paling buruk di muka bumi, manusia paling jelek pada masa itu adalah kaum Nuh. Mereka manusia, tapi merekalah manusia pertama yang melakukan kemusyrikan di muka bumi. Sedangkan jin hanya sekali mendengar Rasulullah SAW salat fajar, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Memang salat subuh waktu fajar itu bacaannya memang disaksikan. Ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat subuh. Ini kejadiannya, ayat ini adalah Makki ya. Ketika itu ada serombongan jin lewat. Mungkin yang pernah haji pernah melihat masjid jin ya. Ada masjid jin di Mekah itu. Disitulah ketika Rasulullah SAW sholat subuh, sekelompok jin itu mendengarkan Al-Quran. Dan disitulah mereka kemudian menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Dan masuk Islamlah sekelompok kerajaan jin tertentu. Jadi jin baru sekali mendengar sudah kagum kepada Al-Quran. Kira-kira di ruangan ini kelasnya kelas kaum Nuh atau kelas jin? Ya gak dua-duanya lah ya. Kalau kelas Nuh kelewatan, masa semua disamain sama jin? Tentu tidak mau. Nah, di bulan Ramadan seperti ini, tentu kualitas keimanan kita khususnya kepada Al-Quran harus melampaui kaum jin. Tadi saya sudah jelaskan sebagian informasinya di ruangan, di aula. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin asyr, dan demi malam yang 10. Malam yang 10 ini bisa berarti 10 malam terakhir bulan Ramadan seperti ini. Dalam satu riwayat bahwa malam yang 10 adalah hari ke-1 sampai hari ke-10 Zulhijjah. Allah bersumpah demi waktu fajar dan bersumpah demi malam-malam yang 10. Jamak bainal qaulain, kalau dua kata-kata itu dikumpulkan, betapa dahsyatnya waktu fajar di malam-malam yang 10. Wasyafa wal watar, malam genapnya dan malam ganjilnya di malam yang 10 itu, khususnya waktu fajarnya sangat dahsyat. Bacaannya yang dialami Rasulullah SAW ketika membacanya, jin saja tersentuh. Jadi semacam ada kekuatan energi eksternal yang kemudian ketika mendengarkan suara Al-Quran menjadi kompatibel dan mudah untuk diterima. Bagaimana dengan orang yang membacanya? Berarti sebentar lagi kita akan menghadapi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini kalau kita gak pintar-pintar memanfaatkan waktu, khususnya hidup bersama Al-Quran, maka kita termasuk orang-orang yang sangat merugi di dalam hidup ini. Nah, Akal Islamic Center sudah siap tim panitia mengadakan i'tikaf, ya, dengan semua kegiatannya ditata. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau beberapa hari yang lalu saya berbicara tentang melacak malam Lailatul Qadar, maka pada hari ini saya ingin lebih fokus lagi tentang wal fajr walayalin asyar. Manfaatkan waktu-waktu yang sangat mahal ini, kalau bisa. Itu kan peristiwanya Rasulullah ketika berjalan di satu malam menuju pasar Ukal. Dalam perjalanan kemudian Rasulullah sholat subuh, dan disitulah jin itu mendengarkan bacaan Quran ya Rasulullah SAW. Walayli idha yasar, dan bila malam-malam itu berlalu. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr, pada demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Singkat kata, orang-orang yang pada malam hari ini menginginkan kebaikan yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini, pastinya sudah mempersiapkan segala sesuatunya menghadapi hari-hari 10 bulan Ramadan. Saya cuma ingin mengingatkan yang pulang mudik ini, biasanya jalan mudik udah ngabisin waktu di jalanan, sampai di kampung pada itikaf orang enggak biasa. Coba saya ingin survei dulu, apa yang orang lakukan sesampainya di kampungnya? Keliling-keliling. Oke, terima kasih masukannya. Ada lagi? Ada pahalanya silaturahim. Yang kedua, apa yang orang lakukan sesudah sampai di kampung? Yang kedua, apa? Ke pasar, belanja. Oke, jadi yang pertama keliling kampung, ke rumah saudara-saudara gitu ya. Itu sambil tadarus ya, silaturahimnya. Ya, namanya pulang kampung, euforia gitu kan. Jalan-jalan ingat waktu masa kecil gitu ya. Kemudian ke pasar, belanja, persiapan buat lebaran gitu. Oke, apalagi yang orang lakukan biasanya pulang kampung? Ini saya ngomong kayak gini malah pengen pada cepat pulang kampung kali ya. Apa yang orang lakukan pulang kampung, Bu? Hah? Buat kue menghadapi lebaran. Intinya hilanglah 10 hari terakhir itu. Semua fokusnya menghadapi setelah hari yang ke-10. Kelebarannya. Lebarannya pun urusannya cuma urusan dari yang gak jauh dari perut. Sama fisik ini. Masya Allah. Kira-kira berapa persentase orang, ya Allah, aku akan pulang satu hari sebelum hari ke-10 supaya di kampung aku bisa itikaf di masjid di mana waktu aku kecil berada di situ. Ada nggak yang kayak gitu? Ustadz aja nggak kayak gitu kali ya. Kalau Ustadz pulang kampungnya aja nggak kayak gitu, bagaimana murid-muridnya? La haula wala quwata illa billah. Karenanya betapa meruginya kita. Betapa meruginya. Saya tidak melarang pulang kampung, ya. Saya tidak melarang pulang kampung. Pulang kampung itu fitrah lah sudah, tidak bisa dipisahkan kelihatannya. Setiap manusia itu cenderung untuk kembali ke titik dari mana dia berasal. Itu sudah fitrah manusia. Tetapi ingat, tempat kembalimu yang sesungguhnya bukanlah kampung itu. Kampung halamanmu adalah akhirat itu. Masya Allah. Ini saat yang paling tepat setiap keluarga, setiap rumah tangga membentuk yang namanya rumah tangganya. Ku anfusakum wa ahlikum narah wa quduhan nas wal hijar alaiha malaikatun syidadun gilalun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini justru kesempatan bagi setiap keluarga, kalaupun dia pulang kampung, ini saatnya pembentukan rumah tangga agar rumah tangga ini terbebas dari siksa api neraka. Lah kok malah jadi terpulang kayak begini? Kerja di Jakarta, ngumpulin duit hari 1 sampai hari 20 pelit bersedekah. Hari ke-10 nya juga malah diumbar-umbar. Ini mismanagement waktu. Padahal Allah bersumpah wal fajr walayalin. Biasanya kalau pulang kampung ini sholat subuhnya berjamaah enggak ya di kampungnya? Hah? Insya Allah kalau sempat. La haula wala quwata illa billah. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Saya cuma ingin membacakan ayat ini. Nanti kalau pulang kampung, saya ingin ingatkan, ya, selama perjalanan mudiknya, ya, selama perjalanan mudiknya, jangan sampai kehilangan Qurannya. Justru macet-macet ketika pulang mudik itu kesempatan berzikir yang paling hebat. Justru macet-macet saat mudik itu kesempatan murojaah hafalan yang paling hebat. Justru ketika di stasiun, di terminal, orang semua sibuk berebutan, kita sibuk menolong orang-orang tua. Ketika orang semua memikirkan dirinya sendiri, harusnya kita menjadi orang yang dahulu mendahulukan orang-orang yang lemah. Percayalah, kursi kita, tempat duduk kita gak akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang suka bersedekah dengan tenaganya, suka bersedekah dengan apa yang dia milikinya, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, memprioritaskan kepentingan orang lain ketimbang kebutuhannya sendiri. Allahu Akbar. Itu pulang mudiknya sudah berkah. Sudah berkah. Jangan takut bersedekah di perjalanan menuju mudik. Karena justru boleh barangkali yang paling membutuhkan, yang paling membutuhkan sedekahmu itu bukan orang di kampungmu, mungkin teman seperjalanan mudikmu. Saya pernah satu hari melihat sebuah kenyataan. Ada seorang anak di bawah jembatan bebas sana. Saya perhatikan ketika saya keluar dari arah rawasan. Ada seorang anak kejar-kejar bapaknya sambil menangis, "Bapak, bapak." Tapi bapaknya jalan-jalan cepat, juga sambil menangis. Tertarik saya memperhatikan peristiwa itu. Jadi ternyata di kampungnya ini lagi paceklik. Dari awal Ramadan, dia berangkat ke Jakarta hanya bermodalkan cangkul dan pengki. Berharap bisa membawa uang lebaran untuk anak-anaknya di kampung. Ternyata, sampai setelah H-3 atau H-2, belum ada yang didapatnya. Anaknya yang menyusul ke Jakarta, meminta bapaknya pulang. Anak perempuannya meminta bapaknya pulang. Pulang pak, bapaknya malu karena tidak punya uang untuk pulang kampung. Tidak ada yang bisa dibawa untuk pulang. Saya menyaksikan peristiwa itu dari jauh, kemudian mendekatinya. Ini kejadiannya ketika kami dalam program Sahur on the Road. Masih di zaman belum ada akal dulu, masih di zaman sebelumnya. Itu terus terang, kami satu rombongan semua menangis. Menyaksikan peristiwa itu. Sampai akhirnya si anak berhasil mengejar ayah. Dan ayahnya tiba-tiba peluk anaknya, minta maaf. Minta maaf karena tidak punya penghasilan apa-apa untuk dibawa ke pulang kampungnya itu. Jamaah yang berkumpul. Padahal kunci rezeki itu pada ibadahmu. Kalau 10 hari terakhir semakin kuat beribadahnya, Gak mungkin rezekinya berkurang. Tidak mungkin. Kalau semakin banyak manfaatnya kepada orang sekitar, jangan egois. Kalau pulang kampung, jangan egois. Kalau perlu ada posting dana khusus untuk memberi makan orang-orang seperjalanan, memberi sedekah kepada orang-orang di perjalanan, mungkin ada yang lebih membutuhkan ketimbang orang di kampungmu sana. Dan sampai di kampung, silaturahim yang bermakna itu bukanlah bernostalgia belaka. Yang paling penting untuk disilaturahimkan adalah orang-orang yang hendak memutuskan silaturahimnya. Itu yang paling berbobot. Yang kedua, silaturahim paling bermakna nanti kalau pulang kampung itu adalah membawa pesan dakwah, membawa amar ma'ruf nahi mungkar. Uang yang dikumpulkan di Jakarta, oleh-oleh yang diberikan kepada orang kampung, ketika disertai dengan niat dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ini memberikan efek yang luar biasa. Sungguh, ini memberikan kesan yang sangat dalam. Seorang kakak bersama anaknya, seorang adik bersama anaknya ketuk pintu rumah kakaknya. Sebelum berangkat ke rumah kakaknya yang hendak memutuskan silaturahim, dia sholat hajat di dua rakaat di rumah, mendoakan semoga kakaknya yang hendak memutuskan silaturahim ini dilembutkan hatinya, dibalikkan hatinya, mau menerima kedatangannya. Ketoklah pintu rumahnya. 3 kali ketok, assalamualaikum, tidak dibukakan pintu oleh kakaknya. Kakaknya salah paham. Akhirnya anak si tamu ini bertanya, "Pak, kok om tidak mau buka pintu rumah buat kita ya?" "Sudahlah anak, gak apa-apa." Akhirnya keponakan keluar, dan kepada si keponakanlah kemudian hadiah itu dikasih untuk disampaikan ke bapaknya. Si adik ini kemudian pergi bersama anaknya. Tiba-tiba setelah itu keluar seisi rumah itu dan meminta maaf kepada adiknya. Artinya begini, salatlah 2 rakaat setiap makan silaturahim ketika ingin mendakwahkan. Ya, karena begini, ini juga kesalahan kita dan termasuk kesalahan saya. Dai-dai di kampung itu sangat-sangat minim. Dai-dai di daerah itu sangat minim. Jadi terutama orang-orang dari Atul Islamic Center yang terpaksa pulang, mungkin ada 1-2 orang pulang, selebihnya gak pulang barangkali. Mungkin yang pulang cuma 2 orang ya, ya. Kalau pulang manfaatkan untuk silaturahim, tapi jangan sampai tidak berdakwah. Kunjungi 1 persatu. Kalau perlu sholat dulu 2 rakaat di rumah, lalu cari hadiah apa yang paling bagus, target apa yang paling penting untuk kita berikan? Salatnya kah? Tilawatil Qur'annya kah? Zikirnya kah? Doanya kah? Supaya perjalanan mudik ini menjadi penuh makna. Nah, saya juga ingin ingatkan ini, kadang-kadang ini dulu sih, kalau sekarang sih enggak. Ini yang pulang kampung pakai motor, kadang-kadang ada dua niatnya. Kenapa pulang pakai motor? Supaya kalau silaturahim itu gampang gitu. Yang kedua, kenapa pulang pakai motor? Ya biar orang kampung tahu kalau saya sudah punya motor gitu. Ini banyak orang-orang Jakarta ya, yang diketahui sama orang kampungnya. Ya, orang-orang Jakarta diketahui sama orang kampungnya itu, dia gak ngerti kalau penghasilan orang kampungnya lebih banyak ketimbang dia yang di Jakarta. Nah, orang-orang Jakarta yang kayak gitu biasanya kata orang kampung, puji aja, pokoknya duitnya keluar. Kita tahu kalau dia di Jakarta aja mau terang gitu. Jangan. Jangan menjadi orang yang kemudian sia-sia pulang kampung. Yang paling penting adalah ketika kita membawa oleh-oleh setelah silaturahim adalah berdakwah, mengajak mereka kepada kebaikan. Dan sambunglah silaturahim orang-orang yang tidak memutuskan silaturahimnya. Dan yang penting juga untuk disambung adalah sahabat-sahabat ayah kita di kampung, yang kita tidak pernah bisa kenal dia kecuali lewat ayah kita almarhum misalnya. Itu termasuk yang wajib untuk dikunjungi. Ziarah kubur. Ziarah kubur di bulan suci Ramadan ini juga menjadi baik. Ketika seorang anak menziarahi kubur orang tuanya, atau saudara menziarahi kubur saudaranya, ketika dia berdoa di kuburannya, arwahnya itu datang bersamanya, berbahagia dengan doa saudaranya itu. Ya, ini yang tukang bidah-bidahin kuburan terutama. Akhirnya dia sendiri gak pernah ziarahin kubur orang tuanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Setelah orang tuamu meninggal dunia, yang dinanti olehnya di pintu kubur apaan? Cuma satu, doa anaknya yang soleh. Doa anaknya yang soleh. Memang doa di sini, doa di rumah, doa di depan kuburan sama-sama dikabulkan. Tapi terlalu banyak riwayat tentang arwah orang-orang yang dikubur ketika diziarahi. Itulah karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kita juga, kuntunahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Sekarang ziarahilah. Itu sifatnya perintah atau apa itu? Ala fazuruha. Ya, itu kalimat perintah, walaupun mungkin lin nada, bukan lin lucu. Yang paling diharapkan dari orang tua yang sudah meninggal dunia, yang menanti di pintu kuburnya, kakaknya, adiknya, karib kerabatnya, yang paling dinanti dari orang yang masih hidup adalah doanya orang-orang yang soleh. Dan gak usah bawa makanan ke kuburan, gak perlu bawa kembang-kembang segala, gak ngaruh kembang 7 rupa itu, mau 13 rupa pun gak ngaruh. Datanglah ke sana. Dan ziarah kubur itu juga bagus buat kita. Kepentingan ziarah kubur itu kalau kita masuk kuburan apa doanya? Assalamualaikum. Lalu dia jawab, waalaikumsalam. Dia jawab gak? Jawab. Tapi gak kedengeran. Mau kedengeran? Gak jadi masuk. Mendengar. Karena hadisnya jelas sekali. Arwahnya orang-orang yang beriman itu saling mengunjungi satu sama lain dan saling bercengkrama mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini dihentikan semua siksa kubur itu. Cuma kita ziarah kuburnya keliru, sebelum Ramadan sama setelah Lebaran. Padahal musim kebaikan di antaranya di bulan Ramadan ini yang pulang kampung, yang sudah rindu dengan keluarganya, doakanlah orang tua, ziarahlah kuburnya. Ya gak harus dibangun tinggi gitu, yang penting mendoakannya. Gak perlu dihias-hias. Kunjungi keluarga. sambil menasihati diri kita sendiri. Apa doa masuk kuburan? Oke, salamnya tadi sudah, salam kepada penduduk kuburan. Doa masuk kuburan apa? Apa? Halo? Wah, ini gak kenalan sama penduduk kubur. Nanti jadi pendatang baru, dikucilin dari sini. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal mu'mina wal muslimina wal muslimah. Apa terusnya? Astaghfirullahalakum li walakum wa inna insya'allahu bikum lahikun. Yang orang dari sekarang nih suka mendoakan sesama muslimin dan muslimat, Allahumma qfilil muslimin wal muslimah wal mu'minina wal mu'mina al ahya minhum. Al-ahya-nya itu 1,7 miliar. Al-amwatnya berapa? Lu bisa itu? Orang-orang yang mendoakan mukminin, mukminat yang masih hidup dan arwahnya orang yang sudah meninggal itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan penuh kebaikan seperti ini. Maka terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa amalkan. Dan terakhir, yang pulang kampung tidak lagi berjumpa dengan orang tuanya, yang pulang kampung tidak lagi berjumpa dengan neneknya. Ingat, yang pertama bahwa kita pun akan seperti mereka. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kita juga akan menjadi satu nama-nama kita tertulis di batu nisan. Sehingga pulang kampung bukanlah ajang pamer, bukan ajang kesombongan. Pulang kampung bukanlah ajang kemudian melalaikan dari beribadah. Pulang kampung justru semakin mengingatkan kita untuk semakin dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang pulang kampungnya begini insyaallah penuh makna dan insyaallah akan menjadi orang mulia. Sebagai penutup, kehormatanmu di kampung tidak diukur dari berapa mewah mobilmu. Tidak diukur dari berapa mewah motormu. Kehormatanmu itu di kampung sudah ditetapkan oleh Allah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ukuranmu terhormat dengan ilmumu yang bisa kau bagikan buat masyarakatmu. Ukuran kehormatanmu adalah dengan akhlakmu, dengan kedermawananmu, dengan sikap maaf dan memaafkanmu. Jangan kemudian pulang kampung menyisakan masalah, lalu kemudian menimbulkan perpecahan dan permusuhan di tengah keluarga. Jadilah pemberi solusi. Ya, jadilah pemberi solusi. Ya, namanya orang pulang kampung kadang-kadang dengan omongan kiri, omongan kanan, omongan atas, omongan bawah, yang kemudian seringkali kita berada di blok yang akhirnya semakin memperuncing permusuhan keluarga. Jangan. Harusnya kita pada posisi yang saling menyambungkan silaturahim satu sama lain. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Selamat memanfaatkan 10 hari penuh makna. Selamat berijtihad keras untuk memulai itikaf dan selamat pulang kampung dengan cara penuh makna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.